Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan kitab Qawaidul Arba', yang mana kita telah membacakan di situ tentang terjemahnya Sahibul Matan. Siapa namanya? Pengarang Qawaidul Arba' namanya Muhammad bin Abdul Wahab As-Sulaiman Al-Wuhaybi At-Tamimi. Wulida, di mana dilahirkan dia? Di Uyainah, ya. Dan juga kita telah mengetahui bahwasanya beliau ini adalah salah satu dari anaknya para ulama, yang mana bapaknya juga adalah seorang ulama. Siapa nama bapaknya? Abdul Wahab Ibni Sulaiman. Dan juga beliau juga punya kakek, yang beliau adalah seorang ulama yang dikenal dengan keilmuannya dalam bidang fikih dan fatwa. Siapa namanya? Sulaiman Ibni Ali. Dan sudah kita ketahui bahwasanya beliau adalah seorang yang hidup di tengah-tengah keluarga yang memiliki keutamaan, yakni mereka adalah para ulama di kota Najd pada saat itu. Dan juga kita telah mengetahui juga bahwasanya pengarang ini Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang sudah hafal Quran di saat umurnya berapa tahun? Sebelum mencapai 10 tahun. Dan juga beliau juga telah menguasai dan belajar di bidang-bidang ilmu, di beberapa bidang ilmu. Seperti apa? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu wa'id dan seterusnya. Dan juga beliau juga mempunyai banyak kitab-kitab karangan. Salah satunya apa yang kita baca ini adalah kitab Qawaidul Arba'. Beliau banyak memberikan sumbangsih terhadap Ahlus Sunnah, dan bahkan kitab-kitab beliau ini menjadi matan yang dihafalkan oleh penuntut ilmu, dan bahkan juga diajarkan menjadi kurikulum sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita baik di mana saja berada, dan terutama di kota Saudi Arabia sudah menjadi kurikulum pelajaran pokok di dalam bidang akidah. Dan beliau meninggal pada umur berapa? Pada umur 91 tahun. Siapa yang mau baca matannya? Betul. قال الشارح رحمه الله تعالى ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة. يا مش ده يا Akan tetapi yang wajib, ya, bahwasanya hendaknya kita mengembalikan dasar pokok ataupun landasan kita kepada kitab dan sunnah. Liyakuna hadat taq'idu taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillah wa sunnati rasulihi. Agar landasan kita tadi, dasar ataupun pokok dari kehidupan kita, dari keyakinan kita, ini menjadi landasan ataupun dasar yang sahih dan juga yang selamat dari penyimpangan. Ma'khudan min kitabillah, yang mana dasar kita tadi ataupun landasan kita tadi ini hendaknya diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. La siyama fi hadainil amrainil azimaini at-tauhidu wasyirk. Ya. Terlebih lagi, ya, pada dua perkara yang besar ini, yaitu perkara at-tauhid dan asyirk. Ini Syekh Saleh Fauzan, beliau menerangkan bahwasanya hendaknya kita menjadikan pedoman dasar kita adalah diambil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, terutama permasalahan antara at-tauhid dan juga asyirk. Wa syekhu rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawa'ida min indihi aw min fikrihi. Dan syekh di sini siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau tidaklah menyebutkan kaidah-kaidah di sini dari dirinya ataupun dari pemahamannya. Kama yaf'alu dhalika katsirun minal mutakhabbitin. Sebagaimana yang banyak dilakukan dari orang-orang yang rancu pemikirannya. Wa innama akhadha hadhihi alqawa'ida min kitabillah wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Hanya saja kaidah-kaidah ini beliau ambil dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sejarahnya. Fa idza 'arafta hadhihi alqawa'ida wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dhalika ma'rifatu tauhid. Dan jika engkau, ya, telah mengenal kaidah-kaidah di sini dan engkau juga telah memahaminya, maka mudahlah bagimu engkau akan mendapatkan kemudahan untuk mengenal at-tauhid alladhi ba'athallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Yang mana dari perkara tauhid di sini, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perkara tauhid di sini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Wa ma'rifatu syirki alladhi hadzarallahu minhu wa bayyana khatrahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Dan juga jikalau engkau mengenal dan faham tentang kaedah-kaedah di sini, ya, kita akan memahami apa itu tauhid tadi. Dan juga kita juga di sini sebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, kita akan mengenal, mengetahui apa itu syirik, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya dan menjelaskan bahayanya dan kejelekannya di dunia dan di akhirat. Wa hadza amrun muhimmun jiddan. Dan hadza di sini kembali kepada perkara tauhid tadi, ya. Dan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang paling penting. Ini, ya. Subhanallah, ya. Ini perkara yang paling penting bagi seorang muslim. Wa huwa alzamu 'alaika min ma'rifati ahkamis shalah waz zakah wal ibadat wa sa'iril umurid diniyah. Dan perkara tadi, ini perkara tauhid di sini, ini lebih wajib bagimu untuk mengetahuinya daripada mengetahui hukum-hukum salat, hukum-hukum zakat, hukum-hukum peribadatan, dan juga hukum-hukum dari seluruh perkara yang menyangkut dalam perkara ad-diniyah. Lianna hadza huwa al-amru al-awwali wal-assasi. Dikarenakan perkara tauhid di sini inilah perkara yang utama dan juga yang paling pokok, paling asas. Lianna as-salata waz-zakata wal-hajja wa ghairaha minal ibadat la tasihhu idza lam tubna ala aslil aqidatis sahihah. Dikarenakan salat, zakat, haji dan yang selainnya dari perkara-perkara peribadatan tidaklah diterima jika tidak dibangun di atas dasar akidah yang sahih, di atas dasar akidah yang benar, wa hiya at-tauhidu al-khalisu lillah, dan dia itu adalah perkara at-tauhid al-khalis lillah, yang mengikhlaskan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم. Dan ya, sungguh kita telah mendapatkan bahwasanya pengarang, yakni Muhammad bin Abdul Wahab, beliau memberikan pendahuluan atau beliau memberikan pembukaan pada kitab Qaidul Arba ini dengan memberikan muqaddimah yang agung, yang mana padanya terdapat doa bagi para penuntut ilmu, wattanbihu ala ma sayaquluhu, dan juga memberikan peringatan atas apa-apa yang beliau nantinya akan menyampaikannya. Haitsu qala, di mana beliau berkata, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna hadhihi thalatha hiya unwanus sa'adah. Aku mohon kepada Allah Al-Azim, Rabbnya Al-Arshil Karim, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadi walimu di dunia dan di akhirat, dan agar dia menjadikanmu menjadi orang yang barokah di mana saja kamu berada, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikanmu dari orang-orang yang ketika diberi dia bersyukur, ketika diuji dia bersabar, ketika dia berdosa dia cepat meminta ampun kepada Allah, dia bersegera beristighfar. Maka inilah tiga dari tanda-tanda kebahagiaan. Hadhihi muqaddimatun 'azimatun. Ini adalah pembukaan yang agung. Fiha du'a'un minasyekh. Padanya terdapat doa dari Syekh rahimahullah likulli talibi 'ilmin, kepada seluruh penuntut ilmu. Yata'allamu aqidatahu yuridu bidzalikal haqq, yang mana mereka mempelajari akidahnya untuk atau demi menginginkan suatu kebenaran. Wa yuridu bidzalika tajannubul dalali, dan dengan mempelajari akidahnya tadi juga mereka menginginkan agar menjauhkan dari kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun bi ayyatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya dia atau para talibul ilmi, mereka itulah yang berharap fa innahu hariyun bi ay yatawallahu Allah fid dunya wal akhirah. Dan sungguhnya, kayaknya kembali ke Syekh ini ya, dia adalah orang yang berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadi walimu atau walinya di dunia dan di akhirat. Jadi di sini maksudnya Asy-Syaikh memberikan doa kepada talibul ilmi, ya, yang mana dia mempelajari akidah tadi, menginginkan jalan yang hak, dan juga menginginkan agar dijauhkan dari kesesatan dan kesyirikan. Maka Syekh di sini menginginkan dan berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala lah menjadi wali bagi orang tadi di dunia dan di akhirat. Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah fa innahu la sabila ilal makarihi antasila ilaihi. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menjadi walinya di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan ya bagi orang tadi, jalan kejelekan yang dapat menyampaikan dia ke jalan kejelekan tadi. La fi dinihi wala fi dunyahu. Ya. Allah, kalau Allah sudah menjadi walinya, maka tidak akan tersesat, ya. Tidak akan dia sampai berjalan kepada jalan kejelekan tadi, baik di dunianya dan juga bagi agamanya. La fi dinihi, baik bagi dunianya maupun la fi dinihi, baik bagi agamanya, wala fi dunyahu, dan juga bagi dunianya. Qala Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju jalan terang benderang, dan bagi orang-orang kafir maka wali mereka adalah tagut. Dan kita sebutkan di sini oleh Syekh Nasir, Az-Zaidi Al-Adani, bahwasanya makna wilayah, ya, makna wilayah, aslul wilayah bifathil waw, ya, asal katanya dengan memfathah waw, al-walayah. Tufidu al-qurb, ya, di sini memberikan faedah makna kedekatan, ya. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, al-hiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali awla rajulin zakarin, ya. Di sini syahidnya fali awla rajulin zakarin, ay li aqrabi rajulin zakarin ilal mayit, ya. Jadi disebutkan di sini bahwasanya yang berhak mendapatkan harta warisan ini adalah keluarganya. Adapun sisanya, ya, maka yang paling dekat, maksudnya sini adalah laki-laki yang paling dekat, ini aula di sini. Jadi wali di sini artinya yang paling dekat, ya, laki-laki tadi hubungannya dengan si mayit, ya. Wa hiya tufidu syar'an al-qurb wal hub, ya. Dan dia memberikan faedah secara syar'i, ya, adalah al-qurb wal hub, adalah kedekatan dan kecintaan, ya. Di sini bahwasanya kebanyakan orang, ya, menyebut wali adalah pelindung, penjaga, padahal, ya, yang lebih tepat maknanya, ya, wali-wali, ya, karena wali itu bisa menjaga, bisa melindung dan seterusnya, ya. Adapun jika diterjemahkan menjadi wali, menjadi pelindung atau penjaga saja, ya, maka ini secara syar'i padahal maknanya kedekatan, ya, kecintaan. Jadi orang yang paling dekat, orang yang paling cinta. Jadi maknanya tidak menyeluruh. Maka ana di sini menerjemahkan al-walayah jadi wali saja. Ini lebih umum, ya. Idla walayatu biduni hubbin, ya. Yang mana tidaklah terjadi, ya, namanya al-wali, perwalian, kecuali dengan kecintaan. kama annal adawata tufidul bu'da wal bughd, sebagaimana bahwasanya permusuhan ini memberikan faedah penjauhan dan juga memberikan faedah ya kemarahan. Dan disebutkan juga ya oleh Syekhul Islam ya, disebutkan di sini, kita ringkas saja, al walayah didul adawah. Jadi walayah tadi lawan dari al adawah ya, lawan dari permusuhan. Wa aslul walayah al mahabbah wal qurb, dan pokok dasar al walayah tadi ya, al wali tadi adalah kecintaan dan kedekatan. Waslul adawah al-bughd wal-bu'd, dan pokok ya dasar dari permusuhan adalah al-bughd juga kemarahan dan juga penjauhan. Dan di sini disebutkan bahwasanya al-walayah terbagi menjadi dua bagian. Ya, dipahami ya. Demi tadi perkataan Syekhul Islam bahwasanya walayah tadi lawannya dari permusuhan. Dan ketahui di sini disebutkan oleh Syekh Nasir Az-Zaidi Al-Adani bahwasanya al-walayah ini terbagi dua. Yang pertama amah ya, ini al-walayah perwalian yang bersifatnya umum. Wahiya al-walayatu alal ibad bitadbiri wattasrifi ya, yang mana di sini adalah perwalian atau wali kepada seluruh hambanya atau kepada para hambanya ya, dengan adanya pengaturan dan juga pelaksanaan ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini ya, baik besarnya maupun perkara yang sekecilnya atau sedetailnya. Wa hadhihi tashmulu al-mu'min wal-kafir wa jami'il al-khalq. Maka al-walayah di sini ya mencakup orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang kafir dan juga seluruh makhluknya. Dalilnya thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian semua perkara akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah ya wali atau juga bisa disebut juga penguasa yang hak. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ya. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin ya. Tidak ada hukum yang lebih benar dari hukumnya dan dialah ya yang maha cepat perhitungannya. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh ya, ya seluruh jagat raya, perputaran dan seterusnya dari jagat raya alam semesta ini. Ini sifatnya al-amah. Kemudian ada walayah yang kedua yang sifatnya khosoh ya. Wahya ayyatawallallahu al-abda bi'inayatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa hadhil khosoh bil mu'minin. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjadi wali seorang hamba dengan memberikan perhatian kepadanya, memberikan taufik hidayahnya, dan inilah ya yang khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Dalilnya tadi kita sebutkan, qala Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur ila akhirih. Maksudnya Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Nah, yang jadi pertanyaan, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini beliau menginginkan doa jenis yang pertama ataukah jenis yang kedua? Ya, doa sini bahwasanya ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Yang pertama atau yang kedua ini? Maksudnya Syekh di sini. Yang umum atau yang khusus? Yang khusus ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasir, wa arada Syekh min hadainil al-qismaini qismasani. Dan yang diinginkan oleh Syekh dari dua perkara ini adalah perkara yang kedua, yang mana Syekh mendoakan bagi talibul ilmi agar Allah Subhanahu wa taala ya menjadi walinya dengan kecintaannya, taufiknya, dan juga dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita jangan salah sangka ya. Wali di sini bisa dua juga ya, disebutkan oleh Syekh Nasir Az-Zaidi, wali di sini bisa dua juga. Ada yang wali ya dari hambanya kepada Allah. Ya, dari hamba kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjuk wali-walinya di dunia ini. Siapa saja yang menjadi wali Allah di dunia ini? Ini maksudnya dari hamba kepada Allah, untuk Allah. Ya, jadi dia ditugaskan dari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya ya. Atau walinya tadi di dunia. Dan ada yang kedua juga ya, wa takunu minallah lil 'abd. Dan juga ada ya yang sifatnya dari Allah kepada hambanya. Jadi Allah lah yang menjadi walinya. Ingatkan yang pertama tadi apa? Dia ini menjadi, kalau bisa dibilang, wakilnya, wakil Allah di dunia. Ya, dia yang menyebarkan agama ini, dia yang menyampaikan kepada manusia dan seterusnya. Adapun yang kedua, Allah lah yang menjadi walinya, ya, yang memberikan taufik, hidayah, cinta dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, ya, yang dimaukan Syekh rahimahullah taala, jenis yang pertama atau jenis yang kedua? Ya. Dia yang menjadi wali ataukah Allah yang menjadi walinya? Dia yang menjadi wali bagi Allah ataukah Allah yang menjadi wali baginya? Ya, yang dimaukan di sini apa? Ini adalah wali yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan inilah yang dimaukan oleh Syekh rahimahullahu taala. Jadi dalilnya itu siapa tadi? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ini dalilnya ya. Bahwasanya yang dimaukan di sini Allah menjadi wali bagi mereka, bagi hamba-hambanya tadi. Bukan yang dimaukan di sini mereka menjadi wali-wali Allah di dunia, ya. Dapat dipahami ini? Dipahami? Saya ulangi lagi ya. Yang dimaukan di sini oleh Syekh, ya, Allah yang menjadi wali bagi mereka, Allah yang menjadi pelindung, Allah yang menjaga mereka, Allah yang memberikan hidayah, memberikan taufik dan seterusnya, ya. Bukan mereka yang menjadi wali-wali bagi Allah, ya. Ya, maukan di sini dimaukan Syekh Bahwasanya dalilnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati lan nur dan seterusnya. Besok kita teruskan pembacaan wa yajalaka mubarakan aynama kunta, apa itu makna mubarak dan seterusnya. Tutup ya, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.